Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Shadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Pendengar yang dimuliakan Allah, di sini kita menemukan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bersama untuk mengikuti ajaran Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang kita kaji di pagi hari ini. Jangan sampai kita mengikuti apa yang didengung-dengungkan oleh setan sebagaimana hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu, di mana setan telah mengajak kita untuk berbuat jahat, berbuat keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wa anta qulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui adalah mengikuti ajaran nenek moyang. Kita merasa bahwa nenek moyang itu adalah suatu yang baik, tradisinya, perilakunya, maka kita pun mengikutinya. Inilah yang menyebabkan umat manusia terjebak karena mereka harus menghormati nenek moyang. Benar bahwa di dalam Islam kita dianjurkan untuk menghormati orang tua kita dan nenek moyang kita. Tetapi menghormati tidak harus sampai pada taraf mengkultuskan, apalagi menyembahnya. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Antara menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua ada kata-kata wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya apa? Jangan sampai menghormati orang tua, menghormati nenek moyang menyebabkan kita terjerembab, terjerumus pada kemusyrikan yang itu amat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa kita dilarang untuk mengikuti ajaran nenek moyang? Toh ada juga ajaran nenek moyang itu yang baik. Orang tua kita mengajarkan sholat itu kan baik. Toh kenapa dilarang? Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah semua penyimpangan yang dilakukan nenek moyang. Maka dalam Islam sebenarnya menjadi tolak ukur adalah mengikuti apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Kalaulah rupanya nenek moyang mengikuti apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasul, maka sebenarnya kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul dengan mentauladani keteladanan nenek moyang kita. Dan itu tidak ada masalahnya. Tetapi yang menjadi masalah ketika disebutkan Allah, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah, tapi mereka mengambil kesempatan untuk mengikuti apa yang nenek moyang mereka lakukan. Artinya sesuatu yang berseberangan antara Allah dan nenek moyang. Ini menjadi menarik untuk kita kaji pada pagi yang berbahagia ini, karena menurut informasi yang saya dapat, bencana yang terjadi di Jogja itu karena masih ada ajaran-ajaran nenek moyang yang dilakukan. Mungkin tidak seperti informasi ini yang kita dengar, yang jelasnya ajaran nenek moyang yang terjadi harus kita hapuskan Karena musibah kalau dipahami secara positif berguna untuk menyadarkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, bukan wujud dari kebesaran ajaran nenek moyang sebagaimana yang disinyalir bahwa Ratu Pantai Selatan lagi mengamuk, Nyi Roro Kidul lagi mengamuk karena tidak diberi sesajen. Allahu Akbar. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan dan untuk selanjutnya dapat kita kaji bersama Ustaz Ardiansa, Ustaz Perdana dan Ustaz Anafi. Ya, Pak Zainal, ada hal yang mungkin bisa kita toladani dari ayat ini, bahwa tradisi itu memang dalam ayat ini dicela oleh Allah. Kenapa? Tradisi itu tidak berangkat dari sebuah logika yang sehat. La yaqiluna syai'ah. Tidak bisa dipikirkan. Mm-mm. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan realitas. Mm-mm. Misalnya, apa hubungannya pendapatan ketika dia pergi ke laut untuk mencari ikan dengan sesajen yang dia atau yang masyarakat berikan pada saat-saat tertentu untuk dihanyutkan ke laut? Mm-mm. Ini kan tidak ada hubungannya sama sekali. Iya. Ikan hidup dengan alamnya. Mm-mm. Laut begitulah dari dulu seperti itu. Mm-mm. Jadi apa hubungannya sesajen dengan ikan yang ada di laut dengan keselamatan orang yang di atas air itu? Iya. Jadi tidak ada pijakan logika yang sehat. Mm-mm. Dan kenapa itu dilakukan? Nah, inilah yang disebut dengan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Yang terbiasa, begitulah ayah nenek moyang kami buat, gimana kami enggak buat? Kalau enggak buat enggak enak. Kalau enggak buat nanti ada saja halangannya. Iya. Entahlah yang lima sampan lah masuk ke dalam laut sana, hilang tak kemana. Iya. Entah bagaimana jadinya ikan pun tak dapat. Ini sebenarnya ketakutan yang tidak beralasan. Nah, kalau diberikan pijakan logika yang sehat, sebenarnya Allah tidak melarang mengikut kebiasaan yang baik dari nenek moyang kita. Iya, bagaimana pula ini Ustaz Perdana kalau misalnya dikaitkan dengan apa? Tepung tawar itu kan? Iya. Apakah itu termasuk ajaran nenek moyang yang dilarang atau bagaimana ini? Kan bukan saja orang Jawa yang punya tradisi kan? Iya. Orang Melayu ada juga ini di Medan ini. Betul. Ha, itu bagaimana itu? Ya, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Banyak hal-hal atau ritual-ritual atau tradisi-tradisi di dalam kehidupan masyarakat kita itu sebenarnya tidak dilegalkan oleh ajaran agama kita. Akan tetapi tradisi-tradisi yang dilakukan itu sudah bercampur baur dengan tradisi agama-agama yang terdahulu. Dan ini sebenarnya tanpa disadari sudah kita campur adukkan dengan agama kita. Nah, seperti misalnya tampung tawar, pesejuk atau apapun istilahnya, itu kan sebenarnya pada dasarnya merupakan ritual-ritual agama Hindu itu pada masa dahulu. Akan tetapi di dalam perkembangannya oleh masyarakat itu diadopsi dan akhirnya dicampurkan dengan doa di dalam agama Islam. Sebenarnya kalau kita mau melihat, kalau kita ingin melaksanakan ajaran syariat Islam secara murni, maka tidak boleh mencampur adukkan dengan pemahaman-pemahaman agama lainnya, gitu. Nah, untuk tampung tawar ini, itu saya kira sudah bertentangan dengan kemurnian syariat itu, gitu. Iya. Kemurnian keikhlasan kita kepada Allah itu, keikhlasan atau kemurnian tauhid kepada Allah itu sudah tercampuri dengan keyakinan-keyakinan meyakini bahwasanya beras itu sebagai tanda sebagai untuk menyuburkan, kemudian begitu, air Ustaz, itu ya? Untuk menyejukkan. Mm-hmm. Ya, ini kan sebenarnya satu hal yang tidak baik untuk kita lakukan. Apalagi kalau mau pergi haji berarti tepung tawar itu bahaya tuh Ustaz ya. Iya, bahaya sekali sebenarnya ini. Karena meyakini selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah beras membawa kebaikan, meyakini air untuk memberikan ketenangan sejukkan, padahal sebenarnya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu benar wa taala. Jadi kalau misalnya orang supaya jangan ingat-ingat kampung bawa tanah gitu, gimana itu Pak Ustaz ya? Enggak boleh juga itu berarti ya. Iya. Ya, ini juga hal-hal yang tidak diperbolehkan. Artinya apa? Kalau ingin melaksanakan ajaran Islam, lakukanlah dengan sesuai dengan aturan main syariat agama Islam. Jangan dicampur adukkan dengan hal lain. Doa dilakukan di tepi pantai. Ini kan bisa membahayakan akidah, ya kan? Karena kita sudah dari satu sisi kita percaya dengan kekuatan Allah, tapi dari sisi yang lain, pada saat pelaksanaan ritual itu kita juga meyakini kekuatan laut itu memberikan sumbangsih yang besar, dapat memberikan manfaat ataupun mudarat di situ. Ya, mungkin Ustaz Ardi ada nambah ini sedikit, Ustaz Ardi. Iya, memang kalau kita kembali kepada ayat ini, saya melihat konteks permasalahannya di sini permasalahan akidah ansikh begitu. Hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan akidah itu sendiri. Nah, kalau masalah tapung tawar atau pesejuk itu tadi, kalau dari pemahaman saya bahwa hal ini jika diyakini mendatangkan kebaikan, maka itulah yang mendatangkan kemusyrikan itu tadi, atau perusakan terhadap akidah. Tapi tentu ketika itu dilakukan hanya sebagai sebuah budaya seremonial ya, mungkin dapat dibenarkan, walaupun seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, ada baiknya untuk tidak dilakukan begitu, tentunya. Karena banyak kaidah yang dapat membenarkan hal-hal yang seperti ini, seperti apa kaidah usul fikih yang mengatakan al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi dalam hal ini yang perlu kita tekankan kepada masyarakat bahwa ini jelas bukan dari syariat Islam, bukan dari manhaj ilahi. Oleh karena itu, kalaupun itu dilakukan, cukuplah hanya sebatas seremonial, tidak masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan kepada akidah, apalagi itu diniatkan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Perdana tadi, bahwa air mendatangkan kesejukan, beras mendatangkan kesuburan dan sebagainya dan selanjutnya begitu. Jadi menurut hemat saya bahwa inilah yang harus kita tekankan kepada masyarakat, bahwa permasalahan ini permasalahan yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batasan antara iman dengan syirik itu layaknya seperti sehelai rambut saja bedanya, begitu. Jadi sangat-sangat tipis. Dan tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu tadi. Iya, jadi menarik di sini pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bahwa apa yang terjadi pada tradisi bangsa Indonesia yang memiliki budaya begitu banyak ragamnya, sebenarnya tidak saja itu suatu hal yang perlu untuk dicermati, apakah ini menjadi seremonial sekedar basa-basi ataukah ini menjadi keyakinan. Karena toh rupanya zaman modern ini pun banyak sekali seremonial yang kalau misalnya diyakini bisa menjadi syirik. Contohnya, kalaulah tradisi budaya Melayu harus pakai tepung tawar, masyarakat modern kalau misalnya mengadakan acara ulang tahun misalnya, kalau nggak pakai bolu itu rasanya nggak afdol gitu ya. Sama seperti orang perpisahan, kalau nggak pakai tepung tawar mau berangkat haji nggak afdol. Jadi apakah tepung tawar ini bisa disamakan dengan bolu acara pernikahan? Kalau misalnya itu sekedar untuk seremonial biasa, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini menjadi penguat keyakinan akan kekuatan magis yang terdapat di acara itu, inilah yang sebenarnya harus kita hindarkan. Karena apapun ceritanya, ketika perjalanan haji itu suci, maka mulailah dari hal-hal yang suci dan akhirkanlah dengan hal-hal yang suci juga. Sebagaimana disebutkan Allah, ikutilah apa yang diturunkan Allah, maka itu lebih selamat bagi dirimu. Pemirsa, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Allah mengatakan, walau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Jangan pernah mengikuti tradisi nenek moyang kalau misalnya itu menyebabkan kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi, Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih. Kita mengharapkan kepada pendengar yang dimuliakan Allah untuk terus mengikuti kajian kita di setiap pagi di RRI Pro 1 FM FM 94,3, yang akan disiarkan pada jam 5.30 sampai jam 6. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.